Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-39 dengan judul Geger Kitab Ilmu Sejati. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-20 ini menampilkan M. Abud sebagai Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chandra sebagai Pandu Permana, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Iwan Dahlan sebagai Madukrama, dibantu oleh Wahyu, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, setelah kalah menghadapi Purbaya dan Cempaka serta beberapa pembantunya, akhirnya Pangeran Madukrama dan orang-orangnya pergi meninggalkan Karang Sedana. Sementara itu di Karang Sedana, saat pagi tiba, ketika Purbaya dan Cempaka sedang duduk berdua, datang Anting Wulan, Mahawira Kerajaan Mataram. Salam sejahtera Tuanku Prabu Purbaya dan Permaisuri. Senang sekali dapat bertemu dengan Tuanku. Oh ya, bagaimana keadaan Tuanku berdua dan Karang Sedana? Biasa-biasa saja Bibi Wulan, tidak ada perubahan. Syukurlah kalau begitu. Saya dengar Tuanku dan Permaisuri baru saja pulang dari Gua Karang Sedana. Wajah Tuanku berdua tampak begitu lelah dan pucat. Agaknya Tuanku berdua kurang tidur. Apakah kedatangan saya kemari mengganggu Tuanku berdua? Tidak, Bibi Wulan. Kami tidak merasa terganggu. Justru kami sangat senang sekali dengan kehadiran Bibi. Kami begitu rindu dengan Bibi dan Paman Saka. Oh ya, Bibi Wulan, kemana Paman Saka? Kenapa dia tidak ikut serta ke Karang Sedana? Kakang Saka saat ini sedang ada tugas di Mataram. Karena baru-baru ini, Mataram baru saja memperluas kekuasaannya. Kami baru saja pulang dari kerajaan kecil di sekitar Pulau Jawa ini. Lalu dengan ringkas dan cepat, Anting Wulan menceritakan semuanya. Purbaya dan Cempaka mendengarkannya sambil mengangguk-angguk. Dan akhirnya, Anting Wulan tiba pada masalah kedatangannya di Karang Sedana. Setelah sekian lama kami pergi meninggalkan tanah air, kami rindu dengan putra kami. Dan kami mendengar kabar bahwa putra kami ikut Tuanku berdua. Dan saya juga mendengar bahwa dia berada bersama Tuanku di Gua Karang. Apakah putra saya masih tidur, Tuanku? Kenapa Tuanku diam? Putra saya bersama Tuanku, bukan? Maaf, Bibi Wulan. Memang benar, Kayan bersama kami ke Gua Karang. Dan Kayan, kala jantung serta anak kami, Jaga Para Mudita, sempat terkurung di dasar Gua Karang. Tapi berkat kehebatan putra Bibi, akhirnya mereka selamat. Tapi apa, Tuanku Permaisuri? Apakah terjadi sesuatu dengan putraku? Siapa yang mencelakakannya? Maaf, Bibi Wulan. Tidak ada satu orang pun yang mencelakakan dirinya. Tapi saat ini, Kayan tidak berada di sini lagi. Dia sudah kembali ke Mataram sejak kemarin pagi. Diantar Panglima Pandu Permana dan 5 orang prajurit utama Karang Sedana. Jadi putra saya sudah kembali ke Mataram? Benar, Bibi Wulan. Sebenarnya kami masih ingin menahan Kayan untuk tetap di sini dulu. Namun anak itu memiliki jiwa yang kuat. Dan dia mengatakan bahwa dia begitu rindu pada Bibi dan Paman Saka. Maka itu dia meminta pada kami agar diizinkan pulang ke Mataram. Oh, Kayan. Ya, sebaiknya saya menyusul saja. Saya kira belum terlambat untuk bertemu dengannya sebelum tiba di Mataram. Tapi Bibi Wulan, apakah tidak sebaiknya Bibi tinggal dulu di sini selama beberapa hari? Rasanya belum hilang rindu ini. Saya ingin mendengarkan kisah tentang pengalaman Bibi. Dinda Cempaka, agaknya Bibi Wulan sudah rindu sekali dengan Kayan. Maaf Bibi Wulan, bukan aku mengusir dan tidak suka. Aku sebenarnya masih begitu ingin kalau Bibi tetap di sini untuk beberapa waktu. Tapi ada yang lebih penting lagi dari itu semua. Bibi memang harus menemui Kayan. Purbaya menuturkan semuanya tentang Kayan dan kitab pusaka Ratu Sima yang dibawa oleh bocah itu. Lalu ia menceritakan juga tentang Pangeran Madukrama serta Krain Bandang bersama pasukannya mencari kitab pusaka itu. Anting Wulan terkejut. Tuanku benar. Ya, saya memang harus menyelamatkan putra saya. Meskipun ada Paman Pandu menyertainya. Tapi setidak-tidaknya, keselamatan putra saya dan kitab itu harus dijaga. Bukan saya tidak mau tinggal di sini. Tapi memang keadaan memaksa kita untuk berpisah lagi. Percayalah, suatu saat kelak, saya akan datang kemari mengunjungi tuanku berdua. Nah, saya pergi dulu tuanku Purbaya. Tuanku Cempaka, salam sejahtera. Sampaikan salam hangat saya untuk putri Jaga Pramudita. Semoga saja Bibi Wulan segera bertemu dengan Kayan, agar perjalanan bocah itu semakin terjamin. Dan Paman Pandu tidak terlalu bekerja keras menghadapi lawan-lawan yang mungkin menghadang mereka. Benar, Kanda. Kasihan Paman Pandu. Beliau harus bekerja keras seandainya bertemu dengan jago-jago rimba persilatan. Sekarang marilah kita ikuti kisah perjalanan Kayan Manggala bersama Kalajantu, yang pagi itu baru saja bangun dari tidurnya. Dan mereka dengan tenang turun dari penginap menuju ke tempat makan yang berada di bawah penginapan mereka. Kayan, kita tidak perlu terburu-buru, bukan? Kita perlu mengisi perut dulu, biar hari ini perjalanan kita lebih tenang. Oh ya Kayan, pagi ini keadaannya sepertinya ramai sekali. Itu lihat, banyak orang-orang yang duduk di pojokan itu. Paman Pandu, agaknya mereka itu para pengemis tongkat merah cabang daerah ini. Mungkin saja mereka telah bergabung dengan para pengemis tongkat merah yang dibawa oleh Paman Suntuk Geni dari kota raja. Kayan, kalau begitu berarti perjalanan kita akan menjadi lebih aman. Pastilah orang-orang tongkat merah itu akan menyingkirkan orang-orang yang akan mengganggu perjalanan ini. Ya, rasanya perjalanan ini bukanlah suatu perjalanan yang menegangkan. Ayo, makanlah. Prajurit, ya. Makanlah dengan tenang. Setelah itu baru kita melanjutkan perjalanan kita. Kayan, ada ribut-ribut di luar. Coba kau lihat. Agaknya ada yang mengusir orang-orangmu. Baiklah, Paman. Begitu tiba di pintu depan, Kayan melihat seorang pengemis tongkat merah yang dikenalnya sedang diusir oleh dua orang penjaga rumah makan itu. Kayan bergegas menemui dua penjaga itu. Paman penjaga, biarkanlah dia masuk ke dalam. Jangan dihalangi. Aku yang akan membayar makanannya. Ayo paman pengemis. Oh iya. Masuklah. Duduk bersama kami di dalam. Baiklah, Den. Terima kasih. Kayan segera menuntun pengemis itu masuk ke dalam. Dua orang penjaga mengenal dan mengetahui Kayan sebagai putra pembesar di Karang Sedana itu, tidak berani berbuat apa-apa lagi. Apalagi setelah mereka melihat bahwa Pandu Permana, panglima utama Karang Sedana itu, begitu baik dengan pengemis itu. Diam-diam, dua penjaga rumah makan itu pergi. Maaf, Paman. agaknya ada yang penting, sehingga paman bersusah payah untuk masuk kemari. Ada apa, paman? Ah, maafkan tuan muda. Ah, saya mendapat tugas dari paman Suntukeni bahwa saat ini ada beberapa orang penunggang kuda sedang menuju kemari, dan agaknya mereka itu punya maksud tertentu. Tapi nampaknya mereka bukan orang dari tanah Pasundan atau dari tanah Jawa. Mereka orang dari daerah lain. Paman Pandu, agaknya ada yang membuntuti kita. Ah, tenanglah Kayan. Kalau mereka berasal dari daerah lain, mereka tidak akan mengenal kita. Bukankah daerah kita terbuka untuk siapa saja? Kurasa mereka hanyalah kebetulan lewat, dan orang-orang itu hanya sekedar datang bermain-main. Ah, oh ya Kisanak, apakah mereka dari orang-orang persilatan? Oh, maaf tuanku Panglima. Hamba rasa mereka orang-orang kerajaan atau keraton, sebab mereka mengenakan baju kebesaran sebuah kerajaan. Dan menurut Tuan Suntukeni, ada 100 lebih prajurit yang mengiringi tak jauh dari mereka itu. Ah, iya. Kalau begitu, mungkin mereka adalah orang-orang dari kerajaan kecil di pesisir Pasundan ini yang ingin mengadakan kunjungan ke Karangsedana ataupun ke Kecanawungu. Mungkin juga. Oh ya, Paman. Ya. Sekarang katakan pada Paman Suntuk agar tidak usah terlalu cemas. Hanya sampaikan pesanku agar selalu waspada. Kalau memang nanti mereka berniat jahat pada kami, kita gempur dia bersama-sama. Oh iya. Sekarang, Paman kembali pada Paman Suntuk. Aku rasa kita bisa menghancurkan mereka dengan cara bekerja sama. Oh, baiklah Tuan Muda. Saya akan mengatakan semuanya pada Tuan Suntuk. Saya permisi dulu. Mari Tuan Panglima. Silakan Kisanak. Sekarang kita harus waspada, tapi tetaplah berjalan dengan tenang, karena kita tidak tahu pasukan dari mana itu. Masakan ada pasukan yang mau mengejar kita. Bukankah tempat ini masih kawasan kita? Hayo jalan. Hop, hiya, hiya. Ayolah, Paman. Hiya, hiya. Paman Pandu, agaknya perasaanku tiba-tiba saja tidak enak. Kita percepat saja lari kuda ini, Paman. Ayolah, prajurit. Ayo kita percepat perjalanan ini. Kita harus keluar dari jalan setapak ini. Hea, hea, hea. Panglima Pandu Permana dan Kayan Manggala serta kelima prajurit pengiring itu segera menggebrak kuda-kuda mereka. Kuda-kuda itu segera berpacu. Tak lama kemudian, mereka telah keluar dari jalan setapak. Di depan mereka menghampar padang ilalang yang cukup luas. Perlahankan jalan kuda kalian. Aku merasakan adanya beberapa pasang mata yang mengintai perjalanan kita. Kurasa mereka bukanlah orang-orang tongkat merah. Kayan, merapatlah sedikit. Kayan merapatkan kudanya, dan kuda itu pun berlari sejajar dengan kuda Pandu Permana. Sedangkan kelima prajurit utama yang sudah terlatih itu segera memisahkan diri. Mereka berada di lima bagian sambil terus memacu kuda. Hop, hiya! Kenapa kita berhenti, Paman? Apa tidak sebaiknya kita berjalan terus? Oh, tidak mungkin, Kayan. Agaknya jalan kita di depan sudah dikepung. Banyak orang-orang yang bersembunyi di balik kerumbulan ilalang dan batu-batu itu. Ah, lihatlah. Itu banyak sekali kepala dan tombak-tombak. Agaknya para prajurit yang dikatakan oleh pengemis itu tadi. Paman, kurasa di sini belum keluar dari batas kerajaan Karangsedana, bukan? Kalaupun kita keluar dari batas Karangsedana, bukankah kita masih berada di sekitar kerajaan kecil di bawah kekuasaan Paman Purbaya? Benar, Kayan. Memang kita masih berada di bawah dan di dalam kerajaan kita sendiri. Semuanya di sini masih di bawah naungan Kemaharajaan Pasundan. Ah, tenanglah. Agaknya orang-orang itu berani mencari masalah di sini. Nah, lihat. Di balik kerumbulan semak itu, ada beberapa orang penunggang kuda yang keluar. Paman Pandu, benar kata paman pengemis itu tadi, bahwa mereka orang-orang dari kerajaan lain. Lihat, seragam dan baju kebesaran mereka. Siapakah orang-orang ini? Agaknya mereka ini memang dari kerajaan lain. Tapi mau apa mereka menghadang perjalananku ini? Apakah mereka juga tahu bahwa Kayan membawa kitab pusaka Ratu Sima? Ataukah mereka pasukan pelarian? Pasukan yang kalah perang lalu melarikan diri. Selamat berjumpa, Kayan. Agaknya kau masih ingat padaku. Kayan, mereka rupanya mengenalmu. Apakah kau pernah mengenal orang itu? Aku tidak tahu, Paman. Aku belum pernah sekalipun mengenalnya. Kurasa dia ini orang-orang kerajaan taklukan Paman Prabu Sanjaya. Jadi mereka mungkin mengenalku. Paman-paman, siapakah sebenarnya Paman? Aku tidak pernah berjumpa dengan Paman. Apakah ada yang perlu aku lakukan untuk membantu Paman semua? Kau memang baik, Kayan. Kau memang belum mengenalku. Tapi aku begitu mengenalmu, karena seluruh pekerjaan yang kau lakukan selama ini selalu kuperhatikan. Maaf, Paman. Aku belum begitu mengerti. Agaknya selama ini aku tidak pernah mengerjakan apa-apa. Agaknya Paman salah lihat. Mungkin ada orang lain yang mirip wajah dan namanya denganku. Kurasa tidak. Karena hanya satu orang di tanah Pasundan ini yang bernama Kayan Manggala, yang pergi dari Keraton Karangsedana, dikawal oleh orang-orang Karangsedana. Dan kurasa hanya ada satu Kayan yang berhasil masuk ke dalam gua karang dan keluar dengan selamat, serta mendapatkan kitab pusaka yang bukan miliknya. Mendengar penuturan itu, Kayan dan Panglima Pandu tersentak, juga kelima prajurit yang mengelilingi mereka. Namun Pandu Permana nampak tenang. Perlahan Panglima itu memajukan kudanya ke depan. Maaf, sebenarnya apa maksud saudara menghadang perjalanan kami? Karena kami melihat saudara semua adalah orang-orang dari sebuah kerajaan. Dan kalau memang saudara semua ingin berurusan dengan raja kami, silakan ke keraton. Kami akan dengan senang hati kembali untuk mengantarkan saudara. Diam kau prajurit! Aku tahu bahwa kau bukanlah prajurit biasa. Tapi ku harap kau tidak ikut campur dengan urusan ini. Ini adalah urusanku dengan Kayan. Kayan, untuk tidak memperpanjang persoalan, aku minta padamu agar kau menyerahkan kitab pusaka Ratu Sima yang kau bawa. Setelah itu, lanjutkanlah perjalananmu kembali ke tempat tinggal. Kayan yang mengetahui kemana arah pembicaraan itu tidak begitu gelisah. Bocah itu hanya melirik ke arah Panglima Pandu. Orang tua itu hanya menarik nafas panjang. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan terjadi di tempat itu? Apakah Kayan akan berhasil mempertahankan kitab pusaka ilmu sejati dari tangannya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.